Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim amma ba'd. Alhamdulillah, kita telah sama-sama mendengarkan apa yang telah dia sampaikan Al-Habib Muhammad bin Anis bin Syahabuddin. Semoga menjadi ilmu yang manfaat, dapat kita amalkan dan membuahkan ridha Allah untuk kehidupan kita di dunia maupun kelak di akhirat. Amin ya Rabbal. Dari apa yang telah beliau sampaikan tadi, khususnya yang berkaitan dengan Ratibul Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad, yang disebut dengan Ar-Ratibul Syahir, ratib yang sangat terkenal, dibaca oleh umat Islam dari timur maupun barat, dari Eropa, Afrika sampai Asia. Hampir tidak ada di antara umat Islam yang tidak kenal kemuliaan daripada Ratibul Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Maka dari itu, kita khususnya jamaah majlis maulid wa ta'lim ar-ridwan, sebagai syarat untuk kita mengikuti pengajian yang istiqomah ini adalah jangan sampai kita lepaskan antara waktu maghrib dengan isya untuk membaca Ratibul Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad, karena itu termasuk daripada amalan Tariqah Alawiyah, Tariqah yang berjalan dengannya para ulama, para aulia, para solihin sebelum kita. Maka kalau kita jalan di jalan mereka tersebut, insyaallah kita pun oleh Allah subhanahu wa ta'ala dimuliakan, diagungkan dan ditinggikan kedudukan kita, sebagaimana Allah telah memuliakan dan meninggikan kedudukan mereka orang-orang sebelum kita. Tiada lain berkat amalan antara maghrib dengan isya Ratibul Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Sebab waktu mulia antara maghrib dengan isya ini singkat tapi penuh dengan kucuran rahmat Allah. Makanya umat Islam, kaum muslimin, nopo malih sing seneng pengajian, betul-betul memperhatikan waktu singkat ini untuk ibadah. Waktu yang mulia ini, kata Al-Habib Abdullah bin Abu Bakar Idrus, Al-Kunuz kullal kunuz fima bainal maghrib wal isya. Pusaka dari segala pusaka, hal yang berharga dari semua hal yang berharga, ada di antara waktu maghrib dan isya. Maka waktu yang mulia ini jangan kita tinggalkan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, salah satunya dengan membaca ratib. Lewis adzan maghrib, yang lagi kerja berhentikan kerjanya, yang masih beraktivitas berhentikan aktivitasnya, kemudian mambil air wudhu, sholat jamaah di musola atau di rumah bersama keluarga. Kemudian jangan lalai, jangan lupa untuk membaca ratib. Singkat 15 menit, nek khusyuk ya iso sak setengah jam. Akan tetapi penuh dengan kucuran rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika beliau Imam Haddad itu diadui tentang banyaknya musibah, bencana ataupun yang lain-lainnya, maka beliau mengarang kitab tersebut, mengarang ratib tersebut, dan dari itu diangkat semua musibah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya waktu maghrib isya niki eman pak, jangan dipakai untuk ngomong duniawiyah. TV niki khususnya, nek wis maghrib langsung dipateni. Mek kadang-kadang justru maghrib isya niki acarane pas api-api. Nek kate dipateni yo eman. Kadang-kadang justru TV ini yang gak dipateni, roti pe sing dijamak takhir. Dan itu sing masya Allah, sing gak masya Allah lali roti pe wis. Maka itu waktu yang mulia tersebut, monggo para bapak, para ibu, kalau sudah adzan maghrib TV ini ku dipateni, Nanti setelah Isya monggo mau dihidupkan lagi. Jangan sampai waktu yang begitu mulia kita pakai untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Fal'iyadzubillah min dzalik. Bahkan kadang-kadang bapak ambek ibu, anak ambek wong tuane, nek wis maghrib Isya sembayang ini gitu loh, pas tumaknina yang ambek iklan. Jadi dipasno lek pas iklane mantep, wut berangkat cepet-cepet sembayang. Balik niku masyaallah iklane durung tek niku sembayange wis mari. Saking tumak ninai niku nggih. Niku salat kelas iklan. Di waktu maghrib yang seperti itu mulianya, mboten pantes to, Pak. Kita keluar rumah itu kalau enggak di luar kota atau hajat yang penting enggak keluar. Nopo male sampai teng mall nang pasar di antara waktu yang mulia tersebut. Teng kita berisalah muawanah niku disebutaken suatu hikayat. Coba monggo sampean ambil kesimpulan sendiri. Seorang murid datang kepada syekhnya. Kemudian ngadu kepada syekhnya, "Guru, kiai, nggih. Saya ini mau amal puasa di waktu siang hari dan mau berbuat untuk menghidupkan maghrib dan isya. Tapi nek dibarengno niku repot, kiai. Sebab kalau paginya saya puasa, waktu maghrib isya niki kula sibuk untuk buka. Kalau berbuka, akhirnya saya itu sibuk di waktu itu untuk masak dan lain-lainnya sampai kadang-kadang hampir isya baru saya bisa baca rotib dan lain-lainnya." Kata beliau, "Mana yang lebih afdol? Saya puasa atau saya menghidupkan maghrib dan isya?" Jawaban Syekh, "Anta jumak bainahuma afdol." Loro-loro nih, isu eposo, nek pas maghrib buka otok, kemudian langsung ihya bainal isya'en, menghidupkan di antara maghrib dan isya, baru ba'dal isya nanti sibuk urusan dunia. Jadi ini gak kuat guru. Lewis luwe maghrib-maghrib niku kok. Terus gimana? Ya sudah di antara dua itu aja. Saya puasa, tapi saya gak menghidupkan antara maghrib dan isya, atau saya tidak puasa, tapi saya menghidupkan antara maghrib dan isya. Nopo? Dawe pun syekh tersebut, beliau mengatakan, "Idzan ahyi bainal isya'en." Nek ngono gak usah poso, kok sing penting hidupkan maghrib dan isya. Coba lihat. Bahkan kata ulama, pahalanya orang puasa dengan pahala orang menghidupkan maghrib dan isya untuk ibadah itu lebih besar di mata Allah Subhanahu. Niki lho. Niki kadang-kadang ya Allah, di antara kita sudah lalai. Metu mbek anak bojone pemene malam mingguan berangkat niku sojok suwe-suwe. Berangkat maghrib ae. Engko lek berangkat mari isya kesuwen kepengin tekone. Lho niki. Ini adalah hal yang salah. Lain halnya kalau kita di luar kota wis monggo. Tapi kalau kita di kota kita jangan, enggak ada uzur untuk kita menghidupkan antara maghrib dan isya. Bahkan pernah ada riwayat Syekh Ibn Afif Al-Hajraini. Beliau itu seorang syekh besar, ulama besar. Selalu menghidupkan antara maghrib dan isya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi suatu saat niku beliau kehilangan dompet. Beliau panggil anaknya, "Mas, Dik, Nak, gini. Kula kehilangan dompet. Surah, surah niku dompet zaman biyen. Isine duit kabeh. Tolong, saya lupa naruh di mana. Cari." "Nggih, Pak." "Cari di rumah niku, gak ketemu." Begitu adzan maghrib, Allahu Akbar, Allahu Akbar, niki Syekh Afifuddin lali. Lali sing jenenge dompet, lali duit, lali sembarang kali. Langsung masuk ke masjid, wudu ikut sholat jamaah. Terus maca rotib, ngaji, sampai ngenteni isya. Di tengah-tengah ngaji, tahu-tahu anaknya niku datang. "Pak, Pak, Alhamdulillah, Pak, kabar gembira." Beliau berkata, "Kabar apa?" "Dompet panjenengan ketemu alhamdulillah." Kinten-kinten nih, model kula lan sampean dompet ketemu. Nggih, ojok maneh kok pas maca Quran, mari tengah-tengah sembahyang dibatalno enggak apa-apa niku. Nggih. Lah niki mboten, ketika beliau lagi ngaji, ketika menghidupkan maghrib dan isya, anaknya datang, "Pak, Pak, alhamdulillah." "Alhamdulillah apa?" "Dompet ketemu, Pak." Apa yang dikatakan Syekh Afifuddin? Beliau langsung cemberut, wajah-wajahnya merah dan langsung marah mengatakan, enak, mulai kapan kon dadi anakku mulai bayi sampai saiki ngejak ngomong untuk masalah dunia di waktu maghrib dan isya, mulai kapan? Wallahi syu'latun ala wajhi khairun min antukallimuni fid dunya bainal maghrib wal isya. Mending kon rinio membawa nopo niku, dupo niku lho, bara api, lempar bara api itu ke wajahku, kobong gak popo, itu lebih aku pilih daripada kau mengajak aku ngomong masalah dunia di waktu maghrib dan isya. Ndredeg anak ini, pak sepurane pak, ya Allah nak, aku didik kau mulai kecil sampai saat ini gak pernah kau kuajarkan untuk mengagungkan dunia di waktu yang mulia ini. Mulai kapan? Sopo sing ngajari kon niki? Pak, kula niki kepengin nyeneng menggembirakan panjenengan, Pak. Kata beliau, menggembirakan aku pengadungan dengan engkau berkata atau membicarakan tentang dunia di waktu yang mulia ini. Bahkan saya kecewa dengan kamu wahai anakku. Nangis niku anake. Lha terus Pak, ya apa? Tak hukum. Napa hukume? Keluar dari kota ini setahun aku gak gelem delok sampean. Niku dihukum gara-gara ngomong dunia maghrib isya. Hukumannya ini kenapa pak? Setahun diusir tekok kota ini. Coba kita lihat bagaimana orang-orang terdahulu memuliakan waktu mulia bainal isya'in. Imam Ghazali dalam ihya'nya punya bab khusus ihya' bainal isya'in, keutamaan antara maghrib dan isya. Nah niki monggo, niki subhanallah ada sebagian anak-anak pemuda di Malang niki sing duwe konter, duwe sembarang kali, tapi lewis maghrib isya' niku tutup. Kenapa? Kalau tanglet, kok ditutup, no, gak rugi ya. Mboten, alhamdulillah. Ruginya 10, 20 ribu, 30 ribu keuntungan tersebut, dan itu sedikit dibanding keutamaan maghrib dan isya untuk ngaji dan ibadah. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah niki. Maka itu waktu yang mulia tersebut pakai ngaji teng masjid. Nggih, di rumah kita pakai untuk ibadah, ngaji nuntut ilmu. Nggih, deres Al-Qur'an atau semua hal kebaikan, jangan sampai kita perlakukan waktu yang mulia tersebut untuk bicara dengan dunia. Napa malih maghrib isya gawe ngrasani wong. Maghrib isya gawe nonton TV. Sing luwih nemen maneh waktu maghrib isya digawe gendaan. Niki di Ardhon ana apa mboten? Wonten. Kata nggih, alhamdulillah. Alhamdulillah payu ya. Hati-hati, jangan justru dipakai untuk kemaksiatan di waktu yang mulia itu. Monggo. Terus gimana Habib? Lah niki, salah satunya Ratibul Haddad, dielingno mbek Habib Muhammad bin Syahab niku mau. Elingno, Ratib Haddad jangan lupa. Pokoknya wis maghrib sembahyang, mari sembahyang, salat sunnah, mari salat sunnah, maca ratib. Habis maca ratib, waktu isya masih ada, pakai ngaji. Sampai ngaji adzan isya, salat baru bebas. Alhamdulillah lego. Niki nek dibiasakno nikmat Pak. Rumah kita ini kayak swarga. Cobaan lek gak percaya. Lingkungan kita seperti surga. Tempat tinggal kita seperti surga. Kita nikmati ketika di situ saat untuk kita bermunajat kepada Allah melalui Ratibul Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Semua doa-doa yang sama-sama kita baca adalah waridat dungo sing diajarno Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka niki nek sok umpami niki Ratibul Haddad niku disarahno. Niku panjang sarahnya. Setiap kali pertama kenapa dimulai dengan Fatihah? Kenapa dimulai dengan amanah Rasul? Ayat itu apa keutamaannya? Kenapa dimulai dengan ayat kursi? Dan kenapa ketika itu kita baca dengan yang namanya subhanallah, tasbih, istighfar dan solawat kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu persatu, nah ini disampaikan salah satunya jazallahu anna sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam khairah, jazallahu anna sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam mahwa ahlu. Itu malaikat sampai keselnya atat bayangno. Itu hanya satu, bagaimana dengan yang lainnya? Ya mugi-mugi ratib tadi yang sama-sama kita baca hanya membuka, tapi insyaallah tiap hari majelis taklim wal maulid ar-ridwan mboten ninggalno ratib. Amin. Ya rabbal alamin. Kalau seumpama enggak bisa, Beb, kula niki kadang-kadang mboten nutut numpak sepeda motor ben maca ratib. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Nempel titik jazallahu anna sayyidina Muhammad. Ya. Mboten napa-napa nggih. Jangan kita buang waktu yang mulia tersebut untuk lalai dimanapun kita berada. Kita jangan sampai maghrib dan isya melupakan ratibul Imam Abdullah bin Alawi al-Haddad. Mugi-mugi ratib yang kita baca membawa berkah untuk kita semua dalam kehidupan kita di dunia maupun akhirat. Amin ya rabbal. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad.